بسم الله الرحمن الرحيم. Tersisa satu hadis dari mujallad ini, hadis pertama. InsyaAllah bainal maghrib wal isya kita merojaah sebagian bawaid-bawaid yang telah kita ambil dari Al-Bukhari. Mohon catatan-catatannya dibaca untuk kita merojaah barakallahu fikum. Dari mulai dari sejak awal barakallahu fikum, mungkin ada faidah-faidah yang kita bisa ingat di benak kita barakallahu fikum dari fawaid-fawaid yang telah disampaikan barakallahu fikum. Sebelum kita masuk kepada mujallad berikutnya. Qala al-Imam Abu Abdullah محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى باب yang menerangkan tentang seorang wanita membuang suatu kotoran dari orang yang sholat, yaitu nanti Fatimah bintu Rasulullah SAW melemparkan kotoran yang beliau ambil dari pundak Rasulullah SAW yang ketika itu diletakkan oleh orang-orang kafir ketika Rasulullah SAW sujud. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن إسحاق السورماري أحمد بن إسحاق السورماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله مقصود عبد الله adalah عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. Di sahabat hadisnya adalah عبد الله بن مسعود. قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم berdiri salat di sisi Ka'bah. وجمع قريش في مجالسهم dan sekumpulan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy berada di tempat duduk-duduk mereka ketika itu di majlis-majlis mereka. Idh qala qailun minhum, tiba-tiba salah seorang dari mereka orang-orang kafir Quraisy berkata, salah seorang di antara mereka berkata, ala tanduruna ila hadzal murai, kata salah seorang mereka, tidakkah kalian mau melihat kepada seorang yang ria ini, ingin dilihat, menyatakan kepada Rasulullah SAW seperti itu, tidakkah kalian lihat kepada orang yang ingin dilihat ini, orang yang riya salat di sisi Ka'bah sementara mereka ada orang kafir Quraisy. Ayyukum yakumu ila jazur ali fulan, Siapa di antara kalian yang mau mengambil jazur Ali Fulan? Nah, sebagai yang telah kita lewati, jazur Ali Fulan yaitu kantong. Enam ari-ari dari bekasnya unta. Fayamulu ila atau jazur enam. Ya, untanya. Siapa yang mau diantara kalian bangkit menuju unta-untanya Ali Fulan? Fayamudu ila farthiha wadamiha wasalaha. Kemudian dia menuju mengambil enam sesuatu yang enggak bermanfaat dari apa yang telah yang keluar bersama anak unta yang dilahirkan. Fayaji'u bihi, kemudian dia datang membawa hal itu. Thumma yumhiluhu hatta idza sajada wada'ahu baina katifaihi. Kemudian dia biarkan orang yang sedang salat itu yang dianggap murai, yang riya, sampai dia sujud. Kalau dia sujud, dia letakkan atau dia letakkan di antara kedua bahunya. Nah, fan ba'atha ashfahum, maka bangkitlah, diutuslah orang yang paling celaka di antara mereka. Falamma sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, wada'ahu baina katifaihi, kemudian dia letakkan tadi kotoran tadi yang penuh dengan darah, berlumuran darah. Naam. Dia letakkan di antara kedua bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sabata an-nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sujud. Wa dhahiku, kemudian mereka tertawa. Hatta mala ba'du mila ba'd min ad-dhahak. Sampai sebagian mereka condong kepada sebagian mereka karena ketawa. Fingkel-fingkel. Fantalaqa muntalikun ila Fatimata alaiha salam wa hiya juwairiyah. Kemudian ada seseorang yang berangkat menuju Fatimah alaiha salam. Dan dia adalah juwairiyah, anak yang masih kecil, Fatimah. Faqbalat tas'a wa sabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan, kemudian Fatimah datang. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan sujud. Hatta alqathu anhu, sampai Fatimah membuang hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqbalat 'alaihim tasubbuhum, kemudian Fatimah menghadap mereka orang kafir Quraisy dan mencela mereka. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy. Ya Allah, binasakanlah orang-orang Quraisy. Berikanlah kerugian kepada mereka, kecelakaan kepada mereka. Thumma sama, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nama-nama di antara mereka. Allahumma 'alaika bi Amr bin Hisham wa Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wal Walid Utbah bin Wal Walid bin Utbah wa Umayyah ibn Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'ayth wa Umarah ibn Al-Walid. Sebut mereka-mereka orang-orang kafir Quraisy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didoakan kebinasaan dan kecelakaan kepada mereka. Qala Abdullah, berkata Abdullah, itu Abdullah bin Mas'ud, fa wallahi laqad ra'aituhum sar'a yauma badrin. Kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah, sungguh-sungguh saya melihat mereka, mereka-mereka tersebut bergelimpangan pada hari Badar, yauma Badar. Mereka menjadi orang-orang yang binasa pada hari Badar, bergelimpangan. Thumma suhibu ilal Qulayb, kemudian mereka diseret bangkainya kepada Qulayb, biar sumur Qulayb, ay Qulayb Badrin, sumur-sumur tuan negeri Badar. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa utbi ashabu Qulayb la'nah, sungguh penghuni-penghuni sumur Qulayb ini diikuti oleh laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Syahidnya barakallahu fikum dari hadis ini, Fatimah radhiyallahu anha membuang kotoran tadi yang diletakkan oleh orang-orang Quraisy dari punggung Rasulullah SAW yang Rasul ketika itu sedang sholat. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qala Ibnu Battal, hadhihi tarjamah qaribatul min at-tarajim allati qablaha. Judul ini dekat dengan judul-judul yang sebelumnya. Wa dzalika anna al-mar'ata idza tanawalat ma'ala dhahril musalli, yaitu apabila seorang wanita mengambil apa yang ada di punggung orang yang salat, fa innaha taqsulu ila akhdhihi, maka dia kemudian mengambil untuk bertujuan bermaksud untuk mengambil yang ada di punggungnya tersebut. Min ayi jihatin, dari arah mana saja dia mengambilnya. Amkanaha tanawulu, yang memungkinkan bagi untuk mengambilnya. Fa illam yakun hadzal ma'na ashaddu min mururiha baina yadayhi falaysa bibadani falaysa biduni. Walaupun maknanya ini lebih keras daripada seorang wanita lewat di hadapan orang yang sholat. Nah, karena bab kita masih tentang apa? Tentang wanita yang berada di hadapan orang yang sholat. Beberapa hadis yang sebelumnya kita lewati, Aisyah radhiyallahu anha, 6, berada di hadapan Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW sholat. Dan Rasulullah SAW menyentuh kakinya, kemudian Aisyah menarik kakinya. Kemudian Rasulullah SAW atau sebagian istri Rasulullah SAW, Maimunah bintul Harith, tidur di samping tempat sholat Rasulullah SAW dalam keadaan haid. Kemudian kadang-kadang bajunya Rasulullah SAW menyentuh Maimunah bintul Harith. Yang demikian ini semuanya barakallahu fikum tidak memudaratkan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena nam tidak lewat di hadapan orang yang sholat. Adapun hadis Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Muslim, ketika tiga perkara yang bisa memutuskan sholat, barakallahu fikum, anjing hitam, keledai, kemudian wanita, yang maksud dengan di sini wanita adalah wanita yang lewat di hadapan orang yang sholat, barakallahu fikum. Ini hadis ini masih berkaitan dengan hadis-hadis tersebut, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita faedah yang lainnya dari kitab berikutnya, barakallahu fikum. Sekali lagi insyaallah, mudah-mudahan dengan mengikuti syarah kita bisa sama-sama mengulangi beberapa faedah, barakallahu fikum, dan faedah yang kita ambil نستعين بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.